Kau pernah katakan rasa rindu semua hanya padaku. Kau juga ungkapkan rasa sayang untuk yang kinkan hati ini. Mengapa kini tiada saja.